katong bakira ari ka panggayo kaburi manuju laute mari ikut deng beta nona nona jang se palaku nanti pikir hati beta tak buang. Tiba waktunya katong buang hujan. Jangan taunya katong senang sang sio sio nona jantung hati kalau beta rapat.